Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita mulai melanjutkan hadis yang kemarin kita baca. Di dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, wa iqamis sholah. Ini adalah rukun yang kedua dalam Islam. As-salah, sumiat salah, li'anna silatun bainal abdi wa bainallah. Salat, dikatakan salat karena dia adalah silah yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal insan idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawiruhu. Seseorang ketika dia menegakkan salat, maka dia sedang berbisik-bisik, sedang berbicara kepada Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'khudhu ma'ahu wa yaraddu kama sabata dhalika fil hadis as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berbincang-bincang dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga membalas ucapannya. Hal ini seperti yang terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahwa salat itu adalah adanya hubungan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang hamba. Itulah salat. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Bahwa salat aku bagi menjadi dua antara aku dengan untuk hambaku. Fa idza qala alhamdulillah rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Faida qala ar-Rahman ar-Rahim, qala asna alayya 'abdi. Maka Allah mengatakan telah menyanjungku hamba-Ku. Faida qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Hamba-Ku telah memuliakanku. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ نِصْفَيْنِ. Sementara kita ketika seorang hamba mengatakan إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, Allah mengatakan ini dibagi dua antara aku dengan hamba-Ku, separuh-separuh. إِيَّاكَ نَعْبُدُ adalah bagian Allah, wa iyyaka nasta'in adalah bagian hamba. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah bagian hamba-Ku, bagian hamba-Ku, untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Menunjukkan apapun yang Allah, ya apapun yang hamba minta akan Allah berikan. Maka ikhwan fillah, azani Allah iyakum. Syekh mengatakan, fata'amal akhdu wa i'ta' wa muhawarah munajat bainal insan wa bainar rabbahu ma'a dhalika fal kathir minna fi hadzal munajat mu'rad bi qalbihi. Maka perhatikan ikhwan fillah, di dalam salat Allah pun mendengar, Allah pun memberi, Allah pun menjawab adanya perbincangan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan ini. Namun banyak di antara kita ketika berbincang-bincang dengan Allah di dalam sholatnya, mu'rad biqalbihi, kalbunya itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi tajiduhu yatajawwal yaminan wa shimalan, didapati kalbunya berkelana ke sana dan kemari, ke kanan dan ke kiri. Kalbu kita ketika sholat kebanyakan tidak fokus. Akan tetapi yang terjadi kebanyakan di antara kita dalam sholatnya kalbunya adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berkelana ke sana kemari. Ma'anahu yunaji ma'a man ya'lam ma fi sudur azza wa jal. Padahal dia sedang berbicara, sedang berucap, sedang berdiskusi dengan zat yang maha tahu apa yang di kalbunya, apa yang di dadanya. Dialah Azza wa Jal. Ini kata Syekh, wa hadza min jahlina wa ghaflatina. Ini menunjukkan tentang kejahilan kita, kebodohan kita, dan kelalaian kita. Kita berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Akan tetapi kita tidak fokus dalam hiwar kita, dalam perbincangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kita tidak hadir dalam salat kita. Inilah yang Syekh katakan, kalbunya mu'ridun yatajawal yaminan wa shimalan, berkelana kalbunya ke sana kemari. Padahal kita sedang berbincang kepada zat yang maha tahu apa yang ada di kalbu kita. Fal wajib alaina wa nas'alullah ayu'inana alaih an takuna qulubuna hadiran fi halat salat. Yang wajib atas kita, semoga Allah memberi pertolongan kepada kita. Yang wajib atas kita adalah kalbu-kalbu kita harus hadir ketika kita sholat. Hatta tabarra zimmatina wa hatta nantafi biha, sehingga kita bisa menunaikan tugas kita dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Salat, kalau kita tunaikan dengan benar, maka kewajiban kita selesai. Tabara azimmatina, tugas kita telah tunaikan. Setelah itu, kita bisa mengambil faedah, manfaat dari salat kita. Li'annal fawaid mutarattibah ala salah innama takunu ala salatil kamilah. Hasil yang akan kita peroleh dari sholat kita itu tergantung bagaimana sholat kita. Sholat kita akan mendapatkan hasil kalau sholat kita lakukan dengan sempurna. Walihada Kuluna yaqra' qawlu azza wa jal aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kita sering mendengar, kita sering membaca atas firman Allah, aqimus shalah, tegakkan shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Wa ma'a dzalika ya'ti al-insan wa yusalli fala yajid fi qalbihi inkaran lil munkar aw arrafan lil ma'ruf zaidan amma dakhala fi shalah. Walaupun kita melihat membaca dalam ayat Allah yang mengatakan aqimus shalah inna shalata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya wal munkar, akan tetapi ketika seseorang menjalankan salatnya ternyata salatnya itu tidak menjadikan kalbunya itu mengingkari kemungkaran atau mengajak kepada yang ma'ruf sebagai perwujudan dari salatnya itu. La yataharrak qalbu wa la yastafidu. Qalbu ini tidak tergerak. Qalbu ini tidak mendapatkan faedah dari salatnya. Kenapa? Li'anna salat naqisah, kata Syekh, karena salatnya ada yang kurang, tidak genap, tidak penuh. Hadis salah a'adham arkanul Islam ba'da syahadatain. Ketahuilah bahwa salat itu adalah rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain. Perlu kita perhatikan salat kita. Perlu kita prihatin terhadap salat kita. Perlu kita terus mengkaji bagaimana salat kita ini. Karena salat kita adalah amalan yang paling agung setelah syahadatain. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Tentang kewajiban salat, bagaimana turunnya, di mana tempat turunnya, Syekh menerangkan, qad faradaha Allah azza wa jalla ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biduni wasitah min Allah ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat telah Allah wajibkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biduni wasitah, tanpa ada wasitah, tanpa ada perantara, dari Allah langsung kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban sholat, Rasul alaihi salatu wassalam menerima langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa perantara. Faradahu Allah alaihi fi a'lal makan wa salahu bashar. Yang kedua, bicara tempat. Tempat di mana kewajiban salat ini diterima oleh Rasul, maka Allah wajibkan kewajiban salat ini ketika penyerahan kewajiban ini di tempatnya adalah tempat yang paling tinggi yang telah disinggahi oleh manusia, yaitu Sidratul Muntaha. Tentu manusia, tidak semua manusia, tapi manusia pilihan, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya adalah waktu. kapan waktunya? Faradahul alaihi fi asyrafal lailah kanat li Rasulillah SAW wa hiya Lailatul Mi'raj. Salat telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang paling mulia bagi baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu di malam Mi'raj. Jumlahnya farada alaihi 50 salat fi yaum wa lailah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sholat jumlahnya dalam satu malam, satu hari satu malam adalah 50 sholat, 50 kali sholat. Itulah yang Allah wajibkan kepada nabinya Muhammad SAW. Inilah empat perkara keunggulan sholat dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah lam yakun fardhaha ka fardhu siyam wal hajj. Amalan salat ketika difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak serupa dengan fardunya puasa ataupun haji ataupun yang lain. Bal huwa minallahi mubasyirah ila rasulih alaihi salatu wassalam. Amalan sholat difardukan langsung dari Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Langsung tanpa wasitah, tanpa perantara, berbeda dengan siam atau haji. Puasa atau haji atau amalan-amalan yang lainnya diwajibkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, melalui perantara. Perantaranya adalah Jibril alaihi salam dalam bentuk wahyu. Akan tetapi ibadah salat langsung dari Allah kepada nabinya Muhammad SAW, pada rasulnya, menunjukkan salat ini ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keunggulan dibanding amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sangat berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kemuliaan sholat ditunjukkan ketika pemberiannya diberikan oleh Allah Zat yang Maha Agung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, dari sisi tempat. Fahuwa fi afdal makan wasala ilal bashar. Tempatnya Allah pilihkan tempat yang paling afdolnya, tempat yang sampai manusia ke sana, yaitu As-Sidratul Muntaha. Falam tu'rad 'alan nabi wa huwa fil ard. Tidak diserahkan ketika nabi di bumi, tidak. Tetapi amalan salat ini, kewajiban salat, Allah serahkan di Sidratul Muntaha, tempat yang paling afdal. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Ini kelebihan, keunggulan, keutamaan salat dibanding amalan-amalan yang lainnya. Yang ketiga, dari sisi zaman. Kalau kita tinjau dari sisi zaman, maka zamannya adalah fi asyrafal lailah kana fil rasulullah sallam wa hiya lailatul al-mi'raj. Zamannya, waktunya adalah malam mi'raj, yang dia adalah malam yang paling mulia bagi baginda kita, baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi rasul alaihi wasallam, malam itu adalah malam yang paling mulia dibanding malam-malam yang lainnya. Maka malam itu ketika Rasul alaihi salatu wasalam diangkat oleh Allah Mi'raj ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, maka Rasul diberi mandatnya amanat salat yang Allah fardukan ketika itu. Yang keempat, fi kamiyah, tentang jumlahnya. Tentang jumlah, Allah tidak mewajibkan, tidak memfardukan cuma satu sholat dalam satu hidupnya atau satu harinya. Akan tetapi, bal khamsina sholat mimma yadulu ala mahabbatillahi laha. Diwajibkan sholat itu dalam sehari semalam, khamsina sholatan, 50 kali sholat. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka sholat itu. Menunjukkan bahwa Allah sangat suka perbuatan sholat itu. Wa annahu yuhibu min abdihi ayakuna daiman mazgulan biha. Ini menunjukkan juga bahwa Allah sangat suka hamba-hambanya tersibukkan dengan sholat. Amalan sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena dia adalah amalan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Amalan yang di sana antara hamba berbincang-bincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sangat suka pada hambanya ketika hambanya tersibukkan dengan sholat. Memperbanyak sholatnya dalam sehari semalamnya. Oleh karena itu, Allah fardukan sholat fardu ini. Khamsina salatan. Walakin Allah ja'ala li kulli syai'in sababan. Akan tetapi Allah jadikan segala sesuatu itu sebab. Ada sebab musabab. Lama nazala Rasul alaihi salatu wasalam musalliman li amrillahi qani'an bitafridihillah. Ketika Rasul alaihi salatu turun. Setelah menerima fardu sholat yang Allah fardukan, Rasul menerima dengan senang hati, maka marra bi Musa, melewati Musa alaihissalam, wa sa'alahu Musa, madza faradallahu ala ummatik. Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa yang kau fardukan dari Allah kepada umatmu? Qala khamsina salat fi yawmil lailah. Maka dijawab oleh Rasul, salat 50 kali dalam satu hari, satu malam. Qala inna ummataka la tutiku dhalik. Bahwa umatmu tidak akan mampu menjalankan itu. Tidak akan kuat sehari sholat sampai 50 kali. Innani jarabtu an-nas qablaka wa 'alajtu bani Israil ashadd al-mu'alajah. Kata Musa memberi nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Aku telah mencoba manusia-manusia sebelummu dan aku telah menangani bani Israil dengan cara yang paling baik. Izhab ila rabbik was'alhu ayukhaffif an ummatik. Pergilah kepada Tuhanmu dan mintalah agar diringankan untuk umatmu itu. Karena Musa telah mencobanya menghadapi umat-umat terdahulu, apalagi umat Muhammad lebih kecil dan lebih dhaif. Maka Musa alaihissalam memberi nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaba ilallah wa ja'ala yutaraddad baina Musa wa baina Allah hatta ja'alaha Allah khamsan. Maka Rasul kembali kepada Allah dan sempat berapa kali bolak-balik antara Allah dan Musa sehingga berujung Allah menetapkan kewajiban sholat dalam sehari semalam adalah 5 kali. Lakin Allah bimannihi wa karamihi walau hamdul fadl qala hiya khamsa bil fil wa khamsuna fil mizan. Akan tetapi walaupun lima kali sehari semalam, karena karunia Allah dan kemurahan Allah, maka dikatakan khamsa bil fil, lima kali dalam perbuatan, wa khamsuna fil mizan. Akan tetapi 50 kali dalam timbangannya. Perbuatannya cuma 5 kali, tetapi timbangannya serupa dengan 50 kali salat. Walaisa hadza min qabil hasanah bi asra amsalha, bal hiya min qabil fi'l wahid yajzi an 50 fi'lan. Yang demikian itu bukan seperti hasanah bi asri amsalihah, bukan. Bahkan min qabal fi'il dia seperti mendapat pahala khamsina fi'lan. Fal khamsu salawat hadhihi an khamsina salat. Maka 5 kali salat itu sebanding dengan khamsina salatan, sebanding dengan 50 kali salat. Fa ka'anna ma salaina khamsina salatan kullu salatil khams kullu salat hasanah bi asri amsalha. Seolah-olah kita dalam sehari semalam itu salatnya seperti salat 50 kali, yang setiap salatnya itu bi asri amsalha. Jadi 10 kali 50. Bukan setiap sholat dikali 10, bukan. Tetapi setiap 50 sholat dikali 10. Li'annahu law kana hadha min babi mudha'afah al-hasanat, lam yakun huna fartu baina sholawat wa ghairiha. Kalau 50 itu cuma sekedar mudha'afah, kelipatan yang di 10 kalikan saja menjadi 50, maka itu sama dengan amalan-amalan yang lain. Tetapi setiap 5 salat sebanding seperti orang menjalani 50 salat sehari semalam. Sementara hasanatnya 50 itulah dikali 10. Masing-masing 50 dikali 10. Kalau tidak demikian, berarti tidak ada bedanya dengan amalan-amalan yang lainnya. Karena sholat punya keutamaan yang lebih, maka sehari semalam yang kita jalankan 5 kali sholat itu sebanding dengan sholat seperti orang sholat 50 kali sholat. Yang masing-masing dari 50 itu mendapat kelipatan 10 kali lipatnya. Hadza yadullu ala 'azama hadza shalawat. Ini menunjukkan bahwa keagungan salat ini. Salat merupakan amalan yang agung. Wa li hadza fardaha Allah 'ala ibadihi fi yawmin wa lailah 5 marrat labudda minha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan salat ini kepada hamba-Nya sehari semalam sebanyak 5 kali. Yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Labud antakuna ma'allah hamsa marat fil yawm yunajih. Harus tidak boleh tidak. Selama 1 hari 1 malam. 5 kali kita harus menghadap Allah. Kita harus berbincang-bincang dengan Allah. Law ana ahadan minan nas. Hasala lahu maqabalah bainahu wa bainal malik khamsa marrat fil yawm la'udda dzalika min manaqibihi la faraha bidzalik. Syekh mengumpamakan kalaulah saja ada seseorang dalam sehari semalam dia bisa berjumpa dengan rajanya 5 kali sehari semalam. Alangkah bahagianya dia. Kalaulah dalam 1 hari saja dia bisa berjumpa seperti itu, dia akan ukir pengalaman itu sejarah dalam hidupnya. Dia akan merasa senangnya luar biasa. Itu kalau berjumpa dengan raja di negerinya. 5 kali saja dia akan merasa senangnya luar biasa. Lah, anta tunajil malik al-muluk fil yawm 5 marat al-aqal. Kata Syekh, engkau yang kau jumpai ini bukannya raja, tapi rajanya di raja. Rajanya para raja, semua raja. Di dalam 1 hari, paling sedikitnya engkau berjumpa 5 kali. Falimadza la tahfarah bihadza? Kenapa engkau tidak berbahagia dengan itu? Kenapa engkau tidak senang dengannya? Kenapa engkau tidak bahagia, tidak suka dengannya? Ahmadullah ala hadhin ni'mah wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Hendaknya kita menegakkan salat. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, inilah keunggulan salat. Kenapa salat itu difardukan kepada kita? Salat difardukan kepada kita adalah kepentingan kita, untuk keagungan kita, untuk keuntungan kita. Oleh karena itu, Allah wajibkan sholat agar kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Antum bisa bayangkan, dalam 1 hari 1 malam, kita mendapatkan fadilah sholat 50 kali sholat. Walaupun yang kita kerjakan cuma 5 kali sholat. Yang artinya, kalaulah kita cuma menjalankan 5 sholat yang wajib saja, kita akan mendapatkan 500 hasanat dari amalan sholat saja. Dan kita ketika sholat, artinya kita sedang berbincang-bincang dengan rajanya para raja. Yang itu ada satu kemuliaan. Kalaulah kita bisa berjumpa dengan seorang raja saja di negeri yang terbatas kekuasaannya itu, kita merasa tersanjung. Kenapa kita tidak merasa tersanjung ketika berjumpa dengan rajanya para raja? Semoga pembahasan ini menambah ketakwaan kita, menambah semangat kita untuk mengamalkan ibadah sholat. InsyaAllah di perjumpaan yang akan datang kita masuk dalam ucapan Rasul dan hadis wa tuqimus shalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.